الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemarin kita membahas dua sifat yang tercela yang harus kita jauhi, yaitu apa? Bakhtiar. Sifat marah dan menuntut sesuatu yang melampaui batas haknya disebut dengan apa ini? Sifat apa? Baghi. Nah, sifat baghi. Taib yang diartikan oleh Al-Munawi, demikian pula Al-Kafawi. Beliau katakan telah butajawuzi qadril istihqaq. Nah, juga talabul isti'la bi ghairi haq. Sehingga baghi sangat dekat dengan zulm. Kemudian sifat ghadab, sifat marah. Dan kemarin kita bahas ketika seseorang marah, bagaimana bimbingan nabawi dalam masalah ini. Nah, indah ya Hamzah, hendaknya diam, terus menjaga lisan dan tangan, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tadi yang dia menjaga lisan dan tangan, itu semuanya masuk satu. Hakikatnya kan diam. Yang kedua mengucapkan ta'awud. Yang ketiga apabila dia kondisi berdiri maka duduk. Nah, kalau belum juga reda maka berbaring, yaitu mengubah posisi dia. Yang keempat dengan berwudu. Baik, dengan berwudu. Ini bimbingan Nabi SAW datang dalam beberapa hadis. Dan agar seseorang fanihillah ketika marah bisa mengendalikan. Dan kemarin marah fanihillah ada tiga derajat seseorang hubungannya dengan marah. Apa saja itu? Apa Abdul Bar? Sama sekali tidak ada sifat marah, padahal pada beberapa kondisi dia harus marah. Maka yang seperti ini bagus atau tidak? Seperti ini tercela. Bahkan dikatakan oleh Imam Syafi'i seperti himar, man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Siapa saja yang dibuat marah, kemudian dia tidak marah, maka ini himar. Misalnya kehormatan keluarganya, ada yang mengolok-oloknya atau yang lainnya, kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala dinodai, ini harus marah. Cuman pelampiasannya butuh ilmu, tidak boleh sembarangan. Yang kedua, seorang yang marahnya mendominasi sehingga sedikit-sedikit marah, maka inilah yang banyak hadis membimbingkan untuk la taghdab. Kemudian yang ketiga, seorang yang seimbang kondisinya, marah pada saat marah, seperti marah karena musuh-musuh Allah. Dalam jihad kalau tidak ada amarah, bagaimana kita mau membunuh orang-orang kufar? Tatkala memerangi mereka harus ada rasa marah, marah terhadap kekufuran. Ketika sesuatu yang dibutuhkan untuk memberikan pemaafan, menahan marah, dia mampu menahannya. kondisi i'tidal seimbang. Baik, kita sekarang masuk pada sifat berikutnya, wal ghisyu wal kibru. Nah, al ghisy wal kibr. Yang dimaksud dengan ghisy ikhwan fillah, nah, yang dalam bahasa kita lebih dikenal dengan apa? Tipu daya. Nah, kebohongan. Ini juga merupakan sifat yang sangat tercela kalau sampai ada pada seorang alim. Dan ghisy, nah, terjadi pada banyak hal ketika kita bermuamalah. Dikatakan oleh Ibn al-Mangdur rahimahullah ta'ala dalam lisanul ma'rab, al-ghisyu naqidun nushi wa huwa ma'khudun minal ghashashi wa huwa al-mashrabul kadir. Al-ghisy yaitu naqidun nushi, lawan dari apa? An-nus, lawan dari nasihat, lawan dari apa? Menginginkan kebaikan pada orang lain. Kalau ghisy, ya dia berusaha untuk menipunya, berusaha untuk mengelabui orang yang apa bermuamalah dengannya. Oleh karena itulah para ulama rahimahumullah ta'ala ketika menjelaskan tentang ghisy ini, ya, mereka bagi-bagi sesuai dengan apa, di mana ghisy itu terjadi. Kalau ghisy pada buyuk, pada jual beli, dan inilah yang Rasulullah SAW katakan dalam hadits Abi Hurairah, afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahu an-nas man ghasya fa laysa minna. Nah, ketika seorang penjual afanibillah, dia apa? Menjual makanan. Nah, ternyata afanibillah bagian bawah dari makanan tersebut, nah, sebenarnya apa? Sudah rusak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan tangannya, ternyata bagian bawahnya sudah berair. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahada ya sahibat, apa ini wahai pemilik makanan? Kemudian dia menjelaskan alasannya, asabatu sama ya Rasulullah, tertimpa hujan, akhirnya dia balik. Tertimpa hujan, makanan rusak. Dan terkena air untuk beberapa jenis makanan, makanya dia balik. Nah, sehingga yang di atas kelihatan kering. Maka ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tidak jadikan yang rusak ini di atas sehingga manusia melihat, tahu ini yang rusak, ini yang bagus. Man ghasya fa laysa minna. Siapa saja yang melakukan apa? Melakukan kebohongan, ketidakjujuran dalam jual beli, bukan termasuk golongan kami. Dan juga pada perkara-perkara yang lain. Makanya al-ghisy ikhwan fillah dimasukkan dalam kategori kabair, dalam kategori dosa besar, karena Rasulullah katakan falaysa minni atau falaysa minna, bukan termasuk golongan kami. Ini menunjukkan itu dosa besar. Siapa saja yang melakukan na'am tipu daya, ketidakjujuran dalam bermuamalah, bukan termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, apabila al-ghisy fin nus. Dan al-ghisy fin nus yaitu dan ketidakjujuran, ketidakbagusan dalam memberikan nasihat. Yang dimaksud dengan al-ghisy dalam nasihat berarti apa? Dia tidak ikhlas dalam memberikan nasihat. Nah, seseorang ketika dimintai nasihat, apabila apalagi dimintai saran, ya dia hendaknya berusaha betul-betul apa? Memberikan saran yang terbaik menurut apa? Menurut dia. Nah, jangan apa? Jangan kata orang Jawa njlemprongke, yaitu apa? Dia mengarahkan orang tersebut pada perkara yang buruk. Karena kita memang sudah tidak suka sama dia, mumpung minta nasihat sudah diarahkan kepada keburukan, sehingga dia celaka dan seterusnya. Wallahualam. Ini al-ghisy fin nus. Oleh karena itulah Al-Kafawi rahimahullah mengartikan ghish untuk jenis ini adalah sawadul qalb, hitamnya hati, yaitu ketika apa, dia tidak jujur, tidak bersih dalam apa memberikan nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah, al-mustasyar mu'taman. Orang yang dimintai musyawarah, dia seorang yang terpercaya. Nah, maka kalau dimintai musyawarah oleh khalifillah, ya betul-betul nak mencurahkan apa yang kita miliki dan kita pandang memang bagus. Jangan kita sebenarnya memandang buruk, ah biar aja ini orang. Ini terlarang, termasuk dosa. Karena ghish, dia apa, menjerumuskan saudaranya pada perkara yang dia sendiri apa tidak apa tidak mau. Nah, misalnya apabila seorang beli sesuatu, dia kepengen tapi belum punya uang. Saudaranya tanya, ini mana yang aku pilih? Padahal yang bagus yang ini, dia tahu, ah beli ini saja yang jelek. Karena dia pengen untuk apa membeli yang satunya yang bagus tadi, tapi apa belum punya uang misalnya. Padahal yang satunya jelek, dia tahu. Ini rich dalam nasihat. Dan apalagi ikhwani fillah berhubungan dengan masalah apa, na'am, nikah. Ini juga penting. Seseorang ikhwani fillah ketika dimintai pendapat tentang na'am pernikahan, na'am ditanya tentang seorang laki-laki atau tentang seorang na'am perempuan, maka wajib dia untuk memberikan nasihat dan memberikan apa, apa yang betul-betul dia ketahui. Nah, memberikan nasihat yang terbaik, bukan kemudian apa dia sembarangan. Kalau memang tahu ada keburukannya, ya tidak boleh kemudian apa dia tutup-tutupi, nah sehingga apa menjerumuskan saudaranya pada perkara yang jelek. Kemudian ghish yang ketiga, ikhwan fillah, yaitu ghish lirra'iyah, ini bagi para pemimpin. Nah, tayyib al-ghish lirra'iyah, dia tidak jujur terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Orang tua, ikhwan fillah, punya tanggung jawab terhadap nah istri dan anak-anak. Maka siapa saja yang menyanyiakannya, itu juga masuk dalam ghish. Nah, mengarahkan anak kepada ahlul bidah misalnya, ini ghish, termasuk dalam bentuk ghish. Nah, orang tua kok nah memasukkan anaknya berguru kepada ahlul bidah atau berguru kepada orang-orang yang jelek. Nah, ini ghish. Nah, man ghashana fala yasminna. Demikian pula pemimpin, pemerintah tidak apa? Tidak jujur terhadap rakyatnya, menipu dan seterusnya, ini juga masuk dalam ancaman. Nah, wal'iyadu billah. Dan bagi alim, ikhwani fillah, mencakup semuanya. Dia dituntut untuk apa? Meninggalkan ini secara totalitas. Mereka juga sangat diminta nasihat. Nah, mereka juga bermuamalah kepada manusia, juga mereka adalah pemimpin umat. Nah, makanya Imam Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala menegaskan di sini, di antara sifat yang harus ditinggalkan adalah al-ghish. Kemudian sifat berikutnya al-kibr, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dalam hadis yang banyak juga menjelaskan hakikatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Hadis ini apa nilainya keras. Sampai seorang sahabi yang mendengar hadis tersebut menangis. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang berada di dalam hatinya itu ada seberat darah dari kibr. Dari apa? Kesombongan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan hakikat kesombongan itu tatkala ditanya oleh para sahabat tentang seseorang yang suka pakaiannya bagus, nah sendalnya bagus, apakah itu masuk dalam kategori sombong? Nah, beliau katakan al-kibru bakarul haq wa ghamtun nas. Karena kibar hakikatnya adalah apa? Penyakit hati. Maka perhatikan definisi kibar yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq yaitu dia raddul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Siapa saja menolak kebenaran dalam keadaan dia tahu itu benar, khonifilah, maka dia mutakabbir. Seorang yang pada dirinya kesombongan. Lihat keadaan Fir'aun radhiyallahu anhu. Dia tahu khonifilah apa yang dibawa Musa itu benar. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Mereka itu menolak, mengingkari apa-apa yang dibawa oleh Musa dalam keadaan hati-hati mereka yakin itu benar. Kenapa? Karena kedzaliman dan ulwa. Karena apa? Karena kesombongan, keinginan tinggi di muka bumi. Sombong. Nah, menghalangi banyak manusia dari menerima kebenaran. Ini satu sisi dari kesombongan, batarul haq. Kemudian yang kedua, wagham tunnas, dan merendahkan manusia. Dan keduanya mutalaziman. Ya. Orang yang menolak al-haq ya biasanya merendahkan mereka-mereka yang membawa al-haq. Dan sehingga terkumpul padanya batarul haq wagham tunnas. Dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan ini pada khanifillah penyakit yang sangat berbahaya, merupakan penyebab iblis terusir dari kedudukan yang tinggi, menyebabkan iblis terlaknat. Wa in kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastaghbar wa kana minal kafirin. Tatkala kami katakan kepada Adam, kepada para malaikat, wa in kunna lil malaikati, tatkala kami katakan kepada para malaikat, nam usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Nah, maka semuanya sujud kecuali iblis. Dia enggan dan menyombongkan diri. Lihat, enggan dan menyombongkan diri. Waliyadzubillah. Akhirnya terusir. Dan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekekalan di dalam neraka. Dan setiap orang yang mengambil warisan iblis ini, maka nah, juga terancam. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Akan kami palingkan dari ayat-ayat kami orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak. Dan kita semua tidak punya hak untuk sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Tidak punya sama sekali kita hak. Yang berhak untuk sombong adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala al-mutakabbir. Nah, karena dia zat yang berhak untuk menyombongkan dirinya. Nah, di antara sifat-sifat Allah, sifatul kibriya. Siapa saja yang menyandang sifat ini untuk dirinya, khanifillah, maka na'am Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Al-Fawaid menyebutkan bahwasanya sifat kibar ini termasuk rukun pertama dari apa? Empat rukun kekufuran. Beliau katakan arkanul kufri arba, rukun kekufuran itu empat, yaitu apa? Penopang. Nah, utama kekufuran itu empat hal. Yang kalau kita perhatikan, orang-orang kufar yang menolak kebenaran Al-Qur'an, menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, rukun-rukun itu ada pada mereka. Al-kibru wal-hasadu wal-ghadabu wal-syahwan. Al-kibar, kesombongan, wal-hasad. Hasad telah kita lewati, yang iblis juga tidak mau sujud, diantaranya hasad kepada Adam. Wal-ghadab, kemarahan, dan syahwat. Dan juga sebagai faedah, penjelasan bagus dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala sebagaimana dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin halaman 229 tentang darajatul kibar, tingkatan-tingkatan kesombongan. Ini penting akhanifillah, karena sangat erat hubungannya dengan apa? Dengan para penuntut ilmu, juga mereka-mereka yang telah diberi ilmu. Beliau mengatakan i'lam anna al-ulama'a wal-ubad fi afatil kibri ala thalathati darajat. Ketahuilah bahwasanya para ulama dan para ahli ibadah, lihat, ini yang sekarang kita bicarakan bukan orang-orang jahat, bukan orang-orang kafir. Telah kita lewati bahwasanya rukun kekufuran adalah apa, diantaranya kesombongan. Sekarang kita berbicara dengan orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang semangat ibadah. Nah, mereka ikhwan fillah, pada penyakit kesombongan ini ada tiga derajat. Al-ula an yakuna al-kibru mustaqirran fi qalbil insani minhum. Yang pertama, kondisi di mana kesombongan itu betul-betul mustaqir, betul-betul apa? Tertancap di hati seseorang di antara mereka, di antara ulama atau di antara ahli ibadah. Kesombongan sudah menancap di hati. Sehingga apa ikhwan fillah, fahuwa yara nafsahu khairan min ghairi. Sehingga dia melihat dirinya sendiri itu lebih bagus dari orang lain. Illa annahu yajtahidu wa yatawadda. Hanya saja dia itu apa? Bersungguh-sungguh. Naam dan apa? Tawadda. Naam. Baik. Maya tawadu, berusaha untuk tawadu, memperlihatkan kepada manusia seakan-akan dia tawadu, padahal hatinya itu telah tertancapi penyakit kesombongan. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah, fahada fi qalbihi syajaratul kibri maghrusah illa annahu qata'a awsanaha, sehingga enggak kelihatan. Maka orang seperti ini pada hakikatnya di hatinya itu ada pohon kesombongan yang sudah apa? Sudah tertanam. Hanya saja dia telah memutus atau memotong apa, ranting-rantingnya. Ini tingkatan yang pertama. Jadi ada kesombongan tertancap pada dirinya, cuman dia berusaha tidak memperlihatkannya. Athaniya an yudhira laka bi af'alihi min at-taraffu'i fil majalis wat taqaddumi 'ala al-aqran wal inkari 'ala man yuqassiru fi haqqih. Ini tingkatan kedua alhamdulillah, dan juga memakan korban yang banyak. Dan yang kenapa? Seorang yang punya ilmu atau seorang yang sergap ibadah atau seorang penuntut ilmu, yaitu apa? An yudhira laka bi af'alihi min at-tarafu', dia menunjukkan kepadamu dengan perbuatannya, na'am, minat tarafu fil majalis, berusaha untuk tinggi di majelis. Hati-hati ya. Dan ini sesuatu yang tertajam dalam hati, hanya kita yang tahu, masing-masing kita. Apakah kita ingin ketika dalam suatu majelis kita yang paling tinggi, yang paling dihormati, yang bisa menguasai pembicaraan dalam majelis itu? Wa taqaddum 'alal aqran, dan ingin apa, dikedepankan dari teman-teman sejawatnya. Nah, wal ingkar 'ala man yuqassiru fi haqqi, dan mengingkari orang yang apa, yang tidak memenuhi hak dirinya. Nah, jengkel kalau hak dia dikurangi atau disepelekan. Taib. Fatarul alima yusairu khaddahu linnas ka'annahu mu'ridun anhum. Maka engkau lihat seorang alim, dia apa? Naam. Memalingkan pipinya, naam, dari manusia, seakan-akan dia berpaling dari mereka, tidak mau melihat kepada manusia. Taib. Wal abin ya'ishu wa wajhuhu ka'annahu mustaghdirun lahum. Dan seorang ibadah, ahli ibadah, fanifillah, dia apa? Hidup dalam keadaan wajahnya seakan-akan merasa jijik dengan manusia yang lain. Merasa paling suci, paling banyak ibadahnya. Hati-hati ya, Pak. Ini derajat kedua dari apa, kesombongan yang menimpa na'am alim atau abid. Na'am. Dan orang yang seperti ini, fanifillah, dia jahil terhadap adab, bagaimana dia harus berhadap kepada Allah dan kepada Nabi-Nya. Kemudian derajat yang ketiga, an yudhiral kibra bilisanihi kadda'awa wal mufakharah wa tazkiyatin nafs. Dan ini paling banyak korbannya, yaitu apa? Nah, menunjukkan kesombongan dengan lisannya, pengakuan, ini loh aku. Kemudian apa, mufakhorah, berbangga-bangga dengan apa yang dia miliki. Kemudian apa, mentazkiyah dirinya. Nah, memuji-muji dirinya sendiri. Kain. Wa hikayatil ahwal fi ma'ridil mufakhorati li ghairi. Kadzalika katakabbur bin nasab. Demikian pula menyombongkan diri dengan nasabnya, karena punya nasab yang bagus. Nah, dan seterusnya. Jadi yang pertama, fanifillah, dia apa, intinya kesombongan sudah tertancap pada hati, tapi dia berusaha menyembunyikannya. Dan yang seperti ini, fanifillah, kalau dalam berusaha menyembunyikan ikhlas karena Allah, berusaha memupusnya, nah, maka itu na'am khair, karena butuh ijtihad, butuh usaha menghilangkan penyakit ini. Bagaimanapun juga kita tidak merasa aman. Seorang na'am diberi taufik untuk bisa ibadah, untuk bisa mengenal sunnah, disyukur ya khanifillah, tapi sekali-kali jangan apa, merasa tinggi dari yang lain. Intabiru. Kalau sampai kemudian merendahkan manusia dengan sebab itu, maka apa? Berarti kita telah terjatuh dalam kesombongan, waliyahubillah. Lalu bagaimana, bukankah ahlul ma'asyi, ahlul ma'asyi, mereka itu memang orang-orang yang Allah hinakan dengan kemaksiatan? Maka kalau pandangan kita ikhwanifillah kepada mereka, nah, jangan pandangan menghinakan, tapi pandangan rahmat, untuk kita berusaha menarik mereka, karena mereka sama seperti kita. Adapun pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku maksiatan, mereka memang orang-orang yang hina. Baik. Karena khawatir kalau sampai kita menghinakan, nah, pada pandangan kita, dalam artian kita memandang manusia, mereka ini orang-orang yang hina. Nah, Allah Subhanahu wa taala bisa balikkan kondisi, sebagaimana kisah dua bani Israel yang sering kita sebutkan. Kemudian yang kedua, tunjukkan kesombongan dengan perbuatan. Nah, yang ketiga, menunjukkan kesombongan dengan lisan, besar omong. Kalau kata na'am pepatah Indonesia apa? Tong kosong, nyaring bunyinya. Nah, ini kan masuk dalam apa derajat yang ketiga. Tayyib. Dan kesombongan apabila kalau menimpa seorang yang memiliki ilmu, ini adalah sejelek-jelek kesombongan. Ada perkataan bagus dari Imam Adz-Dzahabi untuk kita apa? Camkan. Karena kita dalam jalan menuntut ilmu, yang kita cari adalah ilmu. Jangan sampai tertimpa penyakit ini. Nah, beliau katakan wa asyarrul kibri man yatakabbaru 'alal ibadi bi ilmi fa inna hadza lam yanfa'hu 'ilmu. Sejelek-jelek kesombongan adalah orang yang menyombongkan dirinya atas hamba-hamba dengan ilmunya, dengan hafalan Al-Qur'annya, atau dengan hafalan hadisnya, atau dengan kemampuan bahasa Arabnya. Nah, menyombongkan dirinya atas hamba-hamba Allah yang lain dengan ilmunya. Fa inna hadza lam yanfa'hu 'ilmu. Sebab sesungguhnya yang seperti ini, ilmu itu tidaklah bermanfaat baginya. Karena kalau seandainya ilmu itu bermanfaat, maka dia akan tawadhu. Akan tawadhu. Kemudian beliau lanjutkan, man talaba ilma lil fakhri war riyasati wa badira 'alal muslimin wa tahamaqa 'alaihim wa zadarahu fa hadha min akbaril kibri wa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr wal 'iyadu billah. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Al-Kaba'ir. Siapa saja menurut ilmu lil fakhri, untuk sekedar berbangga-bangga mendapatkan gelar. Nah, wariyasa untuk menjadi pemimpin. Menurut ilmu hanya untuk bisa jadi pimpinan. Dan pimpinan ekonifilan tidak harus jadi presiden, tak. Pimpinan banyak. Terkadang seorang mengingat pimpinan hanya pimpinan sekitar apa kompleksnya, sekitar kelompoknya. Intinya ingin dia yang apa? Yang paling apa terdepan menjadi pemimpin dari dalam orang-orang di sekitarnya. Wa badira 'alal muslimin, dan dia apa congkak atas kaum muslimin untuk bisa apa bersikap angkuh dan untuk merendahkan mereka, maka ini adalah termasuk sebesar-besar kibar dan tidak akan masuk ke dalam surga siapa saja yang ada di dalam hatinya walaupun seberat darah dari kesombongan, apalagi kalau nah, dia tertimpa apa sebesar-besar kesombongan ini wanita. Maka hati-hati afanifillah, jalan menuntut ilmu nah ibadah yang besar. Dan kalau kita perhatikan memang apa, memang godaan untuk bisa lurus juga apa tidak ringan. Batu-batu terjal di tengah jalan apabila. Kalau seorang tidak hati-hati, tidak mempelajari bimbingan para ulama dan adabnya, ia bisa terjungkal-jungkal. Malah ilmu itu bisa menjadi bumerang. Maka jangan heran kalau seorang yang sudah lama belajar, sudah memiliki gelar panjang, atau bahkan sudah memiliki apa ilmu yang luas, kemudian nah, tayyib berbuat semena-mena atau tersatu dalam berbagai macam fitnah. Kenapa? Karena nah, dia termasuki nah, perkara-perkara yang bertentangan dengan ilmu. Di antaranya mungkin kibir. Nah, makanya banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tercela ini. Nah, Dan ada doa yang mencakup ikhwan fillah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk meminta apa? Husnul khuluq dan minta perlindungan dari apa? Dari apa? Kejelekan akhlak. Nah, doa Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari apa? Munkaratil akhlaq, akhlak-akhlak yang mungkar, akhlak-akhlak yang buruk. Wal ahwa dan hawa-hawa nafsu yang mendorong kepada kemungkaran. Nah, mengkaratil akhlak wal a'mal yang ada di wal a'mal dan amalan-amalan mungkar, wal ahwa dan hawa nafsu, wal adwa dan apa? Penyakit-penyakit. Jadi kita dalam doa yang singkat ini qanifilah meminta perlindungan kepada Allah dari hal-hal buruk dan yang kita apa? Kalau selamat darinya, maka apa? Selamat. Nah, di dunia maupun di akhirat. Jelas. Nah, Allahumma dini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku kepada apa? Akhlak yang bagus. Tidaklah memberikan petunjuk kepadaku tentang akhlak itu kecuali Engkau ya Allah. Dan palingkanlah dariku akhlak-akhlak yang buruk, karena tidak ada yang memalingkan akhlak-akhlak yang buruk dariku kecuali Engkau. Ini juga doa al-Fatihah yang penting. Dan tapi karena kita tidak merasa aman dari akhlak-akhlak yang tercela. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa dan memberikan taufik untuk kita bisa meninggalkannya dan mengubahnya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Nasallallahu taala at-taufik was-sadaqah walhamdulillahirabbil alamin.